Allah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alaih, wa la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wa la yukayyifuna wa la yumathiluna sifatihi bi sifati khalqih. Dan mereka ahlu sunnati wal jamaah, la yulhidun, mereka tidak melakukan ilhad. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Mereka tidak melakukan ilhad, penyimpangan. Nanti akan dijelaskan oleh beliau apa makna ilhad. Ya, ilhad. Kalau dikatakan oleh Ibnu Qayyim di kitab beliau Al-Bada'i', ilhad itu pada nama-nama Allah adalah al-udul. Itu melakukan penyimpangan. Fi asma'illah, pada nama-nama Allah, wa ayatihi, dan juga pada ayat-ayatnya. Wa la yukayyifun, mereka ahlus sunnati wal jamaah tidak melakukan takyif. Takyif dalam definisi yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan sebelumnya, yaitu menentukan teknis sifat, membagaimanakannya, atau menanyakan bentuk sifat tersebut. Wala yumathilun, wala yumathiluna sifatihi, dan mereka ahlu sunnah tidak melakukan tamsil. Tamsil sudah dijelaskan, yaitu menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Wala yumathiluna sifatihi, mereka ahlu sunnati wal jamaah tidak melakukan tamsil, penyerupaan, bisifati khalqihi, dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Sampai sini sudah dipahami penjelasan dari Ibnu Taimiyah di sini, bahwa Ahlussunnah mereka tidak melakukan ilhad. Ilhad tadi apa secara gambaran globalnya dari Ibnu Qayyim di kitab beliau Al-Bada'i', yaitu penyimpangan. Ya. Baik, kita langsung masuk ke syarah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, kata Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, wa la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, maka mereka ahlus sunnah tidak melakukan ilhad pada nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Kata Syekh Shalih Fauzan, al-ilhad lughatan, ilhad itu secara bahasa, bismillah, ya, al-ilhad lughatan, ilhad secara bahasa, al-mailu adalah artinya al-mail. Mail di sini artinya condong, artinya dia miring, menyimpang. Al-udul wal-udul, menyimpang. Anisyik, dari sesuatu. Ya, dari sesuatu, dia menyimpang. Kalau berarti secara definisi syar'i, menyimpang dalam nama-nama Allah, berarti maknanya dia adalah menyimpang dari nama-nama Allah, hakikatnya maknanya dari yang benar. Ya, dia menyimpang kepada makna yang salah. Ya. Wa minhu al-lahdu, di antaranya kalau secara bahasa adalah lahad. Ya, lahad kuburan, yang ada di kuburan. Itu madahnya kan lam ha dal, begitu kan? Al-lahdu, ya, dia adalah syak, dia adalah lubang, ya. Fil qabri, yang ada di kuburan. Summiya dzalik, kenapa dinamakan dengan al-lahad, lubang lahad? Ya, dinamakan wa summiya bidzalik limailihi, karena kemiringan dia. Wanhirafihi, karena penyimpangan dia. Ansamtil hafri, dari bentuk atau model al-hafri, galian, ila jihatil kiblati, dia menyimpang ke arah, ila jihah, ke arah, dia berbelok ke arah kiblat. Ya, dia berbelok ke arah kiblat. Lahat itu kan adalah syak fi janibil qabr, dia adalah lubang tersendiri di ujung, di samping kuburan. Nah, yang dia nanti menyimpang, berbelok dari arah tengah. Barakallahu fiik. Nah, ini secara bahasa. Wal ilhadu fi asma'illah wa ayatihi, adapun menyimpang, melakukan ilhad dari nama-nama Allah dan ayat-ayatnya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, huwa al-udulu wal mailu biha, yaitu menyimpang, ya, kemudian al-udu wal mail, berpaling biha dari nama-nama dan ayat-ayat tersebut, dari nama Allah dan ayat-ayatnya, an haqaiqiha, dari hakikat sebenarnya, wa ma'aniha, dari makna yang terkandung di dalamnya, as-sahihati, yang sahih, yang benar, dia berpaling ilal batil, menuju ke makna yang batil. Nah, ini dilakukan oleh kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah. Kata mereka, ya, kata Jahmiyah, innallaha sami'un alim. Wow, itu bukan Allah yang sami', bukan Allah yang alim, tapi siapa? Makhluk. Karena kata, kalau Allah punya nama sami', mah mendengar seperti makhluk, berarti itu makhluk, bukan Allah. Lihat Jahmiyah, Jahmiyah khalisah. Ada juga Mu'tazilah yang mereka menetapkan nama bagi Allah, tidak menetapkan sifat. Padahal dalam kaidah setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Walillahil asma'ul husna. Maka milik Allah lah nama-nama yang husna, memiliki makna yang husna, yang sesuai terkandung dengan nama-nama tersebut. Adapun Mu'tazilah, mereka tidak menetapkan makna. Mereka hanya mengatakan, oh itu nama saja. Lihat, mereka melakukan bentuk mail, bentuk udul terhadap hakikat nama Allah, maknanya yang benar ke makna yang batil. Kata Mu'tazilah, inna allaha alimun bila ilmin, sami'un bila sam'in, basirun bila basorin. Allah, iya punya nama sami', tapi enggak punya pendengaran. Allah punya nama alim, tapi enggak punya ilmu. Allah punya nama basir, maha melihat, tapi enggak punya penglihatan. Ini berpaling enggak dari makna yang benar enggak? Berpaling. Walillahil asma'ul husna, milik Allah lah nama-nama yang husna, maka nama Allah mengandung makna yang baik, yang sesuai dengan yang dikandung dari nama tersebut. Bisa dipahami sini? Tayyib, barakallahu fiik. Nah. Wal ilhad fi asma'illahi wa sifatihi anwa'un. Maka melakukan ilhad. Ya, tadi pahamnya ilhad ya, penyimpangan. Ya. Terhadap nama-nama Allah dan sifatnya itu anwa', ya, dalam berbagai jenis atau macam. An-naw'u al-awwalu, jenis yang pertama. Antusamma al-asnamu biha, yaitu menamakan berhala-berhala dengan nama-nama Allah. Masya Allah, berhala, sesembahan lain selain Allah, ternyata diberikan nama Allah. Kurang ajar dari kalangan kafirun. Ini dilakukan oleh siapa? Oleh kaum kafir jahiliyah dan yang mengikuti mereka. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, katasmiyatil lati minal ilah wal uzza minal aziz wal mannatu minal mannani. Katasmiyah seperti penamaan berhala lata. Lata berhala kaum Taif. Itu diambil dari kata ilah. Ilah. Ilah. Ya Allah, ilah al-ma'lum yang diibadahi. Wal uzza, itu berhalanya penduduk Mekah dahulu, yaitu diambil dari kata Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz. Mannatu, itu berhalanya penduduk Yathrib, Madinah Qadimah, Madinah zaman dulu sebelum Nabi SAW hijrah ke kota tersebut, itu berhalanya adalah namanya Manat. Ya, itu diambil dari kata apa? Nama Allah Al-Mannan, yang maha memberi tanpa diminta. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Izzah, ya, kemudian Al-Ilah, Allah yang diibadahi. Ya, lihat, mereka mengambil nama-nama Allah untuk dijadikan sebagai nama dari berhala-berhala mereka. Nah, ini salah satu bentuk penyimpangan terkait nama-nama Allah. Ya. Lata, walaupun dalam kitab tauhid, ya, dalam syuruhatnya, dalam berbagai kitab syarahnya, Lata, berhala yang disembah oleh penduduk Taif, itu berasal dari kata Lata yalutu, yang artinya menimbun gandum. Kenapa demikian? Karena dahulu ada orang soleh, pemurah, dermawan, baik hati, suka berkhidmat melayani orang-orang yang haji. Haji zaman dulu, dia buat gandum, kasih roti. Gratis, gratis. Orang-orang suka sama dia. Ini orang soleh, dermawan. Mati, ketika dia mati, dikenang. Dibikin patung. Kemudian disembah. Ya, disembah. Nah, tapi dalam riwayat yang lain, dia diambil dari kata ilah. Nah, itu. Tapi hakikatnya adalah apa? Sesembahan selain Allah. Nah, Pak Kasino, anaknya gak dibeliin kitab? Gak dibawa. Waduh. Ya. Barakallahu fi. Nah, ini jenis yang pertama dari apa? Dari penyimpangan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. An-naw'ul awwal, an-naw'ul atsani, jenis ya penyimpangan yang kedua. Qala tasmiyatuhu subhanahu wa ta'ala bima la yaliqu bihi. Ka tasmiyatin nasara lahu aban wa tasmiyatil falasifati lahu mujiban au illatan fa'ilatan. Maka ya, jenis penyimpangan yang kedua adalah ya, penamaan Allah subhanahu wa ta'ala bima la yaliqu bih, dengan sesuatu yang tidak layak. Ya, yang tidak layak kita sandarkan nama tersebut kepada Allah. Seperti penamaan Nasara kepada Allah, bahwa Allah adalah aban, bapak. Mereka berkata Tuhan bapak. Bapak di surga. Manal murad, siapa maksudnya itu? Bapak itu, kalau kita katakan pada Nasara, itu Allah, kata baik. Ya, itu adalah Allah. Apa maksudnya? Allah. Itu Allah. Tuhan bapak. Jadi Allah dikatakan bapak. Nah, ini bentuk penyimpangan terhadap Allah, nama Allah. Ya, dan penamaan falasifah bahwa rasanya Allah katanya mujiban, ya, ialah mujib, ya, yang mujib, yang apa namanya mengadakan au illatan fa'ilah, atau yang bahasa kitanya apa illatan fa'ilah, yang mengadakan segala sebab, ya, yang memberikan segala sebab, mengadakan segala sebab. Ah, ini adalah bentuk penyimpangan, kata Syekh Shalih Fauzan. Ya. Nah, terkait Allah, zat Allah itu ada tiga bentuk. Yang pertama adalah sifat, yang kedua nama, atau yang pertama nama, yang kedua sifat, yang ketiga khobar. Kalau nama, sifat menentukan, itu mesti berdasarkan dalil. Kalau khabar mengenai min babil akhbar, kita misalkan mengatakan Allah yang maha perkasa. Ya. Allah yang maha mengatur rezeki. Ini min babil khabar, boleh. Allah yang maha misalkan ya, yang maha memudahkan urusan saya. Ada enggak nama Allah kayak begitu? Hah? Enggak ada. Tapi ini min babil khabar, boleh. Oleh karena itulah kata para ahli ilmu, kata para ulama, boleh menggunakan lafaz-lafaz khabar tentang Allah itu kalau sesuai dengan bahasa setempat yang digunakan, itu pada bahasa yang layak, dan ini pun terbatas. Oleh karena itulah ya, kalau penggunaan nama Allah dengan Gusti Allah. Nah, Gusti Allah layak enggak untuk Allah secara bahasa kita? Gusti itu apa? Layak enggak? Ya, layak tidak. Oleh karena itulah ini mestinya kita hati-hati, sebaiknya dihindari, karena kita tidak mengerti esensi apa makna Gusti secara hakikat benarnya. Ya, kita tidak paham, kecuali di sini ada yang orang Jawa asli paham bahasa Sangsakerta, Toto Kromo, gitu kan? Oh, ini Gusti secara bla bla bla. Tapi kalau yang nggak tahu, jangan gunakan, kita nggak tahu. Oleh karena itulah min babil akhbar, ini lebih hati-hati. Min babil akhbar boleh. Allah lah yang memudahkan saya dalam mengerjakan tugas. Allah yang maha memudahkan. Ini min babil akhbar ada kaitan dengan dalil yang lain. Nah, ini boleh. Sebagaimana para ulama juga demikian. Contoh ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di risalah beliau Qawaid Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang dikenal dengan Nadzam Manzumah Sa'diyah, di mukaddimah beliau menyebutkan tentang Allah seolah-olah itu adalah nama, padahal ini min babil akhbar. Enggak ada nama Allah yang beliau sebutkan. Beliau membuka kaidah Manzumah Sa'diyah ini dengan Alhamdulillahi al-Aliyyi al-Arfaqi. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Al-Ali yang ada nama Allah Al-Ali. Al-Arfaqi yang maha lembut. Jami'il asya'i wal mufarraq. Jami'il asya' adakah nama Allah Al-Jami'il asya' yang maha pengumpul segala sesuatu. Wal mufarraq dan yang memisahkan segala sesuatu. Adakah nama Allah kayak begini? Enggak ada. Tetapi sesuai dengan realita enggak? Sesuai. Ya. Kemudian beliau melanjutkan lagi Syekh Abdul Rahman Sa'di, ya, boleh Sa'di, boleh Si'di, boleh dua-duanya. Din ni'amil wasi'ati al-ghazirati wal hikami al-bahirati al-kathirati. Din ni'ami, ma Allah yang memiliki, yang maha memiliki nikmat-nikmat yang wasi'ah, yang luas, al-ghazirah, yang melimpah, al-hikam dan juga yang maha memiliki hikmah-hikmah, al-bahirah, yang bersinar al-kathirah, lagi sangat banyak. Ada enggak nama Allah kayak begitu? Di Al-Qur'an dan hadis? Enggak ada. Tetapi sesuai enggak dengan realita? Sesuai enggak dengan tuh penunjukan dalil yang lain? Sesuai. Jadi ini min babil akhbar boleh. Kalau kayak tadi min babil akhbar gusti, ini kita tidak mengetahui esensinya. Kunhu gusti, hakikat gusti, esensinya kita tidak mengetahui. Maka lebih baik dihindari. Ya, jadi terkait Allah Subhanahu wa taala itu ada nama sifat akhbar, khobar. Nama sifat mesti terkait dengan dalil. Khobar boleh di luar dalil tetapi selama ada penunjukan dalil dari khobar tersebut. Boleh dipahami sini? Ya, sesuai dengan bahasa kita. Ngerti enggak sini, Mas Pasari? Nah, barakallah. Antum paham sini? Nah. Tapi berikutnya Asani. Asalis berarti sekarang ya. An-nau'u asalisu, jenis yang ketiga dari penyimpangan terhadap nama-nama Allah dan sifatnya. Wasfuhu subhanahu wa ta'ala. Wasfuhu subhanahu wa ta'ala bima yunazzahu anhu minan naqaisi. Kaqaulil yahudi alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia wa qaulihim yadullahi maghlulah wa annahu istaraha yawma sabti ta'ala allahi amma yaqulun. Bentuk penyimpangan yang ketiga terhadap nama dan sifat Allah, ya, perhatikan ini yang ketiga kata beliau wasfuhu subhanahu wa ta'ala, yaitu mensifati Allah Subhanahu wa taala bima yunazzahu anhu minan naqais. Ya, mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah disucikan dari pensifatan tersebut. Minan naqais berupa sifat-sifat yang kurang. Ya, jadi dinamakan Allah dengan sifat-sifat yang kurang. Padahal Allah disucikan dari sifat-sifat yang kurang tersebut. Sebagaimana ucapan orang-orang Yahudi, ini orang Yahudi memang kurang ajar terhadap Allah, ya. Kata Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, siapakah di antara kalian yang mau meminjamkan kepada Allah dengan qardan, dengan sebuah pinjaman yang hasanan, dengan sebuah pinjaman yang baik? Maksudnya Allah bukan butuh kepada kita pinjaman tetapi berinfak kepada kaum fuqara, nanti Allah ganti. Ya, mengistilahkannya Allah dengan pinjaman. Nah, kata orang Yahudi, loh kok Allah butuh pinjaman? Kere ini, fakir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau antum butuh pinjaman, berarti antum apa? Butuh, kere, fakir. Ya, gak punya. Betul, gitu kan? Ya, ana afwan akhi, gitu kan? Afwan akhi, ya. Mulai mukadimahnya afwan akhi, nanti akhirnya juga afwan akhi. ya kan, mukadimahnya afwan akhi pinjam duit, ntar pas ditagih afwan akhi belum ada duit, nah, afwan akhi ana mau pinjam duit, berarti ya, dalam pandangan orang yang akan meminjamkan ini kere apa berkecukupan? Kalau berkecukupan gak dikasih ente kaya kok ngapain minjem duit sama aneh, berarti dia kere. Nah, orang Yahudi memandang demikian. Ketika Allah Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan?" Siapakah di antara mereka, siapakah yang akan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Kata orang Yahudi, Allah kutip di Al-Qur'an, "Innallaha faqiru wa nahnu aghnia." Sesungguhnya Allah fakir. Na'udzubillah. Orang Yahudi ini, wa nahnu aghnia, dan kita inilah yang kaya. Kurang ajar. Padahal Allah disucikan dari sifat fakir. Kurang ajar. Kurang ajar kayak Yahudi? Kurang ajar. Jangankan kurang ajar sama manusia, sama Allah aja kurang ajar. Kemudian wa qawlih, dan juga firman Allah, yadullahi maghlulah. Kedua tangan Allah terbelenggu, kata orang Yahudi. Ya, jadi Allah enggak bisa ngasih infak. Allah bantah. Bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Dia menginfakkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini orang Yahudi. Ya, kemudian orang Yahudi mengatakan annahu staraha yaumas sabti, bahwa Allah istirahat di hari Sabtu. Ya, ketika Allah Ta'ala berfirman apa? Ya, Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah yang telah menciptakan langit bumi fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Ini sesuai dengan hikmah Allah yang kita tidak ketahui, Allah tidak beritahukan kepada kita kenapa Allah menciptakan 6 hari. Sebagai fitnah, ujian bagi kita, untuk kita mengotak-ngatik. Yahudi terjatuh. Kata Yahudi, Allah capek di hari Sabtu istirahat. Waliyadzubillah. Maka Allah bantah, mamassana min lughub. Kami tidak disentuh sedikit pun oleh lughub, oleh keletihan, kepayahan, kecapean. Kami tidak disentuh sedikit pun. Nah, orang Yahudi mengatakan annahu staraha yaumas sabti, Allah istirahat di hari Sabtu. Ta'ala Allah, maha tinggi Allah, amma yakulun, dari apa yang mereka ucapkan. Ini bentuk ilhad terhadap nama dan sifat Allah, bahkan terhadap zat Allah. Waliyadu billah. Bisa dipahami sini? Tiga bentuk penyimpangan. An-naw'u ar-rabi', mis, kita masuk ke bentuk penyimpangan yang keempat, yaitu qala Syekh Shalih Fauzan, jahdu ma'aniha wa haqa'ihiha, yaitu menentang maknanya dan hakikat-hakikat yang terkandung di dalam makna nama tersebut. Ka qaulil jahmiyati, semisal perkataan kaum Jahmiyah yang mengatakan tentang nama-nama Allah, innaha alfadun mujarradatun, sesungguhnya nama-nama Allah itu hanya lafat-lafat mujarradatun, lafat-lafat semata. La tatadammanu sifatin, la tatadamman, tidak mengandung sifatin, sifat-sifat, wala ma'aniya, dan juga tidak mengandung makna-makna. Ini Jahmiyah khalisah, Jahmiyah tulen, yang menyatakan innallaha sami', sami' itu lafat aja. Ada maknanya? Tak ada, enggak ada. Karena kalau ada maknanya, berarti nanti maknanya Allah maha mendengar, sami nanti kayak makhluk. Berarti itu apa? Itu bukan Allah. Sami itu makhluk, kata Yahud. Kata siapa itu? Jahmiyah. Pengikut Jaham bin Safwan, yang mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham. Jaham bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, dua-duanya dikafirkan oleh para ulama, dua-duanya mati tragis disembelih. Ya, Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari Bayan, dari Aban bin Bayan, dari penyihir Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyihir Yahudi ini mengambil ilmu dari mana? Dari Yahudi di Yaman. Ini silsilah ilmunya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab beliau Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Ibnu Katsir juga menyebutkan hal tersebut di kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, fasami'u, maka sami' berdasarkan kaedah sesat kaum Jahmiyah Khalisah, Jahmiyah yang tulen ini, la yadullu ala sam'in, tidak menunjukkan kepada sifat mendengar. Wal basiru, nama ulal basir, yang maha melihat, la yadullu ala basorin, tidak menunjukkan kepada sifat melihat. Wal hayyu, maka nama Allah al-hayyu, yang maha hidup, la yadullu ala hayatin, tidak menunjukkan kepada sifat hidup, wa nahu dzalik, dan semisalnya. Oleh karena itulah Jahmiyah mengatakan Allah itu tidak bisa dikatakan ada dan tidak ada. Berarti gimana? Ya sesat nyaur. Ya, kufur. Maka akidah Jahmiyah, ini akidah yang berpemahaman seperti ini, ada empat kelompok. Pertama, Jahmiyah Khalisah, Jahmiyah Tulen dari kalangan gulatnya. Yang kedua, kalangan Qaramithah, Batiniyah, Falasifah. Empat sekte menyimpang ini semuanya bukan bagian dari Islam. Maka mereka beribadah kepada siapa? Bukan yang maha hidup. Allah kata mereka, Allah tidak hidup tapi juga tidak mati. Allah tidak mendengar tapi juga tidak tuli. Loh terus gimana? Wah, Jahmiyah luar biasa. Waliyadubillah. Bingung. Ya, wanahu dalik dan semisalnya. Kemudian, an-nau'u al-khamisu, jenis penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat Allah, itu jenis yang kelima. Tashbihu sifatihi. Tashbihu, penyerupaan sifatihi, sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah, bisifati khalqihi, dengan sifat-sifat makhluknya. Nah ini penyimpangan terhadap sifat Allah. Kaqaulil mumatsil, seperti ucapan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, itu kaum mumatsil. Dia mengatakan yaduhu kayadi, tangannya Allah seperti tanganku. Ila ghairi dzalik, ta'ala Allah, dan seterusnya. Ya maha tinggi Allah. Istiwanya Allah seperti istiwanya saya. Na'udzubillah. Ini bukan pendapat ahlu sunnah, tapi mereka ahlu dalal menisbatkan perkataan sesat menyesatkan ini kepada ahli sunnati wal jamaah. Ya, Kiai Haji Sirajuddin Abbas di buku beliau 40 masalah agama berkata, Ibnu Taimiyah mengatakan istiwanya Allah seperti istiwanya saya di atas mimbar ini. Demi Allah, kedustaan. Di Ibnu Taimiyah, di buku beliau ini, Al-Aqidah Al-Wasitiyah, di buku beliau yang lain, Risalah Al-Muriyah, Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra, dan yang lainnya, menjauhi sifat tersebut, mengecam sifat tersebut, dan mengatakan itu adalah bukan bagian dari Islam, bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau sering berdalil dengan laisa kamitslihi syai, laisa kamitslihi syai, sesuatu apapun tidak ada yang serupa dengan Allah. Kok bisa-bisanya Ibnu Taimiyah dituduh dengan tuduhan keji tadi? Maka mereka mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan sifat-sifat Allah itu kaum mujassimah, kaum yang mengatakan Allah memiliki bentuk-bentuk tubuh. Bentuk tubuh Allah seperti tubuh manusia. Na'udzubillah. Tidak ada kayak begitu. Justru Ahlus Sunnah wal Jamaah menjauhi hal tersebut. Memperingatkan manusia dari hal tersebut. Mengecam siapa saja yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Kok bisa-bisanya? Ini kerjaan Ibnu Battuta yang memfitnah Ibnu Taimiyah. Kemudian diambil oleh Syekh Sirajuddin Abbas. Ya haji beliau, ya waliyadubillah, enggak ada kayak begitu. Ya. Barakallahu fiik. Sudah jelas Ibnu Taimiyah di mukadimah buku ini, ya beliau mengatakan apa? Menetapkan sifat-sifat Allah min ghairi tahrimin wala ta'tilin wa min ghairi taqyibin wala tamsil. Ini di mukadimah kita sudah baca. Ya. Ah ini jenis, lima jenis dari penyimpangan bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Ya, kalau kata Syekh Muhammad Khalil Harras, lebih menyimpulkan, lebih detail lagi, bentuk penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat Allah itu ada empat macam. Yang pertama, ayyakuna bijahdiha wa ingkariha bilkuliyah, yaitu dengan menolak nama dan sifat tersebut secara totalitas. Ini adalah kaum Jahmiyah, Qaramithah, falasifah batiniyah. Menolak nama dan sifat tersebut secara totalitas. Ya. Yang kedua, ini kata Syekh Khalil Harras di, ya, yaitu bijahdi ma'aniha wa ta'tiliha, yaitu dengan menolak maknanya, ya, dan mengingkarinya. Menolak maknanya dan mengingkarinya. Ini siapa? Ucapannya kaum Mufawwidah dan kaum Mu'attilah. Kaum Mufawwidah menolak makna. Dan kaum Mu'attilah menolak makna dan juga kandungannya. Bentuk lafadznya juga ditolak. Ini kaum Mufawwidah dan Mu'attilah. Nah, yang ketiga kata Syekh Al-Haras, bitahribiha anis sawab wa ikhrajiha anil haq bitakwilatil fasidah. Penyimpangan terhadap nama dan sifat Allah, yaitu dengan mentahrif, dengan membelokkan, menyelewengkan dari makna yang benar dan mengeluarkannya dari makna yang benar menuju takwil-takwil yang rusak. Nah, ini perbuatan siapa? Perbuatan kaum Asy'ariyah, Qulabiyah, Maturidiyah dan yang setipe dengan mereka. Ini tiga. Yang keempat, bijak liha asma'an li ba'dil mubtadi'ati kal ilhad ahli ittihad. Ya, yaitu dengan menjadikannya sebagai nama-nama bagi sebagian mubtadi'ah seperti ahlu ilhadnya kaum ahli ittihad, ya, yang mereka mengatakan wahdatul wujud, nah, dan seterusnya. Ya, jadi ini kesimpulan lain dari Syekh Muhammad Khalil Harras di samping apa yang dipaparkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan di kitab ini. Ya, jadi bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengimani, ya, mengimani apa yang Allah kabarkan tentang dirinya di kitabnya, baik nama maupun sifatnya, atau yang Nabi sabdakan dalam hadis-hadis dengan keimanan, penerimaan yang selamat dari tahrif, ta'til, takyif dan juga tamsil. Mereka tidak melakukan ilhad sedikit pun. Ya, barakallahu fikum. Qala wa qad tawa'ada Allahu al-mulhidin fi asma'ihi wa ayatihi bi ashaddil wa'idi. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, dan Allah telah mengancam, tawa'ada, mengancam, ainnya tasdid, ya, tawa'ada, Allah mengancam al-mulhidin, orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-namanya dan ayat-ayatnya, bi asyaddil wa'id, dengan ancaman yang sangat keras. Faqala subhanahu fil ayah, maka Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat min suratil Arab, di surah Al-Arab, walillahil asma'ul husna, milik Allah lah nama-nama yang husna, fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladina yulhiduna fi asma'ihi, wadharul ladina, dan biarkanlah alladina, orang-orang yang yulhidun, melakukan ilhad fi asma'ihi, pada nama-namanya. Sayujazawna, maka mereka kelak akan dibalas bima kanu ya'malun, dengan apa yang telah mereka lakukan, yaitu berupa perbuatan ilhad terhadap nama-nama Allah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, ataupun dari kalangan Asy'ariyah, ilhad terhadap sifat. Kemudian Allah Ta'ala fil ayah min surat Fussilat, dan Allah Ta'ala berfirman di ayat yang 40, di ayat ke-40 dari surah Fussilat, innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhawna alayna, sesungguhnya orang-orang yang melakukan ilhad fi ayatina, pada ayat-ayat kami, la yakhfauna alaina, maka mereka tidak samar bagi kami. Artinya kami mengetahuinya. Mereka tidak tersembunyi, tidak tersamarkan dari kami. Nah, Allah mengatakan Allah mengetahui mereka. Ini maknanya adalah ancaman. Paham enggak di sini? Orang-orang yang melakukan ilhad tidak tersamarkan oleh kami. Kami mengetahuinya adalah apa? Ancaman. Seperti antum, ya, misalkan antum punya toko, ada maling ngambil di toko antum, antum mengatakan maling-maling yang ngerampok warung saya la yakhfauna alaina. Mereka tidak tersamarkan oleh kami. Kami mengetahuinya. Ancaman atau apa ini? Ancaman. Paham enggak di sini? Ancaman. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, la yukayyifuna wa la yumassiluna ila akhir. Maka mereka ahlus sunnah tidak mentakyif. Sudah dibahas ya. Tidak membagaimanakan, menanyakan, menentukan bentuk dari sifat Allah tersebut. Wa la yumassilun. Dan mereka pun juga tidak mempermisalkan, menyamakan, ya, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Taqaddama bayanu makna takyifi wa tamtsili. Kata beliau, taqaddama telah berlalu bayana penjelasan makna takyif dan tamtsil, sudah lewat. Bisa dilanjut apa cukup? Lanjut, masih ya, masih ada waktu. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, lihat di halaman berikutnya. Qala li'annahu subhanahu la samiyalah wa la kufuwalah wa la niddalah la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi. Kata Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, karena Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita tidak boleh melakukan ilhad terhadap nama-nama dan sifatnya ataupun ayat-ayatnya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala la samiyalah, la samiyalah, maksudnya apa? La nadhirolahu, tidak ada yang serupa, sepadan dengannya. Wala kufuwalah, tidak ada yang sekufu, sekufu dengannya, ya, yang semisal, yang serupa, yang sama, yang sama, ya, la kufuwalah, la musawiyah, ya, la musawiyalah, la kufuwalah, la musawiyah, wala niddalah, dan Allah tidak mempunyai nid. Nid itu maknanya juga musawi, yang setara, sebanding dengannya. La yuqasu bi khalqihi, Allah tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya, tidak boleh dianalogiskan. Ya, bahwasanya maksudnya di sini adalah tidak diperkenankan menggunakan sesuatu apapun, ya, kemudian diserupakan dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', sesuatu apapun. Ya, yang nanti akan terjadi mumasalah, penyerupaan, musawah, ya, penyamaan antara yang dikiaskan, ya, antara makis wal makis alaih, ya, antara cabang dan asal, antara cabang dan asal. Fa innahu subhanahu, karena maka Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi, dia lebih tahu tentang dirinya sendiri dan lebih tahu tentang selainnya, yaitu kalangan makhluknya. Wa asdaqu qilan, dan Allah ialah yang paling benar qilan ucapannya. Wa ahsanu haditsan, yang paling bagus haditsan firmannya, ya, ucapannya. Min khalqihi, daripada makhluknya. Nah, ya, baik. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Paham enggak di sini prolog natan dari Ibnu Taimiyah ini? Ya, ngerti di sini? Karena kenapa kita tidak boleh melakukan ilhad setelah sebelumnya, ya, kita beriman pada Allah, nama-namanya, sifatnya tanpa takyif, tahrif, tamtsil, ta'til, dan tidak boleh melakukan ilhad, penyimpangan karena Allah, la samiyalah, tidak ada yang setara. Tidak ada padanan, ya, yang tidak ada yang padanannya, yang serupa dengannya. Nah, Ngerti di sini? Pak Eko, paham? Taib, ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, hada ta'lilun lima sabaqa min qawlihi an ahli sunnati la yukayyifun wa la yumathiluna sifatihi bi sifati khalqih. Maka ini adalah ta'til, afwan, ta'til. Ta'lil, ya, afwan ya. Maka ini adalah ta'lilun, ini adalah alasan atau sebab lima sabaqa dari kalam sebelumnya. Ya, min qawlih, dari ucapan beliau Ibnu Taimiyah tentang ahli sunnah, tentang ahli sunnah, bahwa ahli sunnah la yukayyifu, mereka tidak melakukan takyif terhadap sifat Allah, wala yumatsilun, mereka tidak melakukan tamsil, penyerupaan sifat Allah, sifat-sifatnya bisifati khalqih. Ini sebabnya. Ya, sebabnya ialah dari ini. Karena Allah tidak ada yang samialah, tidak ada yang serupa dengannya. Wa subhanah, subhanah masdarun. Ini adalah masdar. Ya, tepatnya isim masdar. Sabbaha yusabbihu tasbih. Ya, isim masdarnya adalah subhanah. Ya, mislu gufran, semisal dengan gufrana minat tasbih. Yang itu dia mas, isim masdar dari tasbih, ya, tasbih, mensucikan. Subhanah mensucikan, yaitu maha suci Allah. Wahuwa at-tanzih, yaitu maknanya tanzih, mensucikan. Nah, kemudian apa makna li'annahu subhanah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, la samiyalah, la samiyalah, apa maknanya? La nadhirolahu, ya, yaitu maksudnya tidak ada yang sepadan dengannya. Ini tidak ada yang sepadan dengannya. La nadhirolahu, ya, tidak ada yang sepadan dengannya. Yastahiqqo mislasmihi, tidak ada yang sepadan dengannya untuk berhak semisal dengan namanya. Enggak ada yang sepadan dengannya. Ka qaulihi ta'ala fil ayah, semisal firman Allah taala di ayat 50-65 ya, min surati Maryam, dari surah Maryam, hal ta'lamu lahu samia, apakah kalian mengetahui ada samia, ada samia, apa namanya, samia itu yang serupa dengannya, apa kalian mengetahui? Ya, ini istifham kan, hal ta'lamu, istifhamun maknahu an-nafyu, istifham di sini maknanya adalah penafian. Ya, apakah kalian mengetahui ada yang sama dengannya? Ya, tentu enggak perlu dijawab lagi. Ya, tidak ada. Ai la ahada yusamihi aw yumatsiluhu, maknanya tidak ada sesuatu apapun yang yusamihi, yang menyamainya, wa yumatsiluhu, atau yang serupa dengannya. Wala kufu lah, tidak ada yang sekufu dengannya. Ya, tidak ada yang sekufu dengannya. Sekufu, apa maknanya sekufu? Ya, kata beliau, sekufu ini adalah al-kufu. Al-kufu huwa al-mukafi al-mumatsil. Yaitu kufu itu adalah maknanya al-mukafi, yang sama, ya, yang sama, al-mumatsil, yang serupa, ya. Allah taala berfirman, lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, ka qaulihi taala fi suratil ikhlas, sebagaimana firman Allah taala di surah al-ikhlas, lam yakun lahu kufuwan ahadun. Lam yakun lahu, maka dia tidak memiliki kufuwan yang serupa, yang sama, yang semisal. Ahadun, seorang pun, siapapun, apapun, tidak ada yang semisal, serupa, sama dengannya. Wala niddalahu, wala nidda, dan karena tidak ada nid bagi Allah. Apa nid ada maknanya? Huwa asyabihu an-nadhiru, ialah yang serupa, an-nadhir, yang sepadan. Ya, atau maknanya nid adalah al-musawi, yang sama. Ya, Allah taala berfirman, "Fala taj'alu lahu, fala taj'alu lillahi andada," maka janganlah kalian menjadikan anda dan yang sebanding lillah, bagi Allah, untuk diberikan ibadah. Nah, bisa dipahami sini? Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Wala yuqasu bi khalqihi," dan Allah tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya, tidak boleh dianalogiskan. Al-qiyasu fil lughah, qiyas secara bahasa adalah at-tamtsilu. Ya, qiyas secara bahasa adalah at-tamtsil. Ya. Itu maknanya apa? Menyamakan. Ai la yushabbahu. Maknanya apa? La yuqasu, la yushabbah. Allah tidak boleh diserupakan. Wa la yumatsalu. Allah tidak boleh disamakan. Ya. Bihim, dengan mereka para makhluk. La yuqasu bi khalqihi, Allah tidak boleh disamakan, diserupakan dengan mereka. Qala subhanahu, Allah taala berfirman ya di ayat min suratin Nahl, dari surah Nahl, wala tadribu lillahil amsal, maka janganlah kalian memberikan amsal, penyerupaan-penyerupaan lillah, bagi Allah. Wala yuqasu subhanahu bi khalqihi la fi dzatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi wa wala fi af'alihi, maka tidak boleh dikiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, tidak boleh dikiaskan pada zatnya, pada nama-nama dan sifatnya, dan juga pada perbuatannya. Ya, tidak boleh dikiaskan. Wa kaifa yuqasul khaliqu al-kamilu bil makhluqin naqis, maka bagaimana mungkin dianalogiskan Allah yang Khalik, Maha Pencipta, yang Kamil, yang Maha Sempurna, dikiaskan bil makhluk, dengan makhluk an-naqis, yang memiliki segala sifat kekurangan. Gimana ceritanya Allah dikiaskan dengan demikian? Nah, ya kias tamsil, ya. Itu semisalkan dengan kias tamsil. Nah, ini sebenarnya bahas tentang kias ini panjang ya, tapi Syekh Shalih Fauzan mencukupkan di sini. Nanti sebenarnya kita akan menjelaskan apa itu kias tamtsil, kias syumul, ya. Yang ini Allah Taala diserupakan dengan kaum mumatsilah dengan kias-kias seperti ini. Kias tamtsil, kias syumul. Tapi Syekh Shalih Fauzan tidak menyebutkan di sini. Ya. Tapi Taala Allah yang dzalik. Maha tinggi Allah dari hal tersebut. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang dirinya, wa bi ghairi, dan lebih mengetahui tentang selainnya dari kalangan makhluknya. Wa hada ta'lilun, dan ini adalah sebab atau alasan lima sabaqa min wujubi isbati ma asbathahu li nafsihi min sifati wa man'i qiyasihi bi khalqihi. Maka ini adalah alasan lima sabab terhadap penjelasan yang lalu, mengujubi, dari wajibnya isbati, wajibnya menetapkan ma asbatahu ya li nafsihi, menetapkan apa yang Allah telah tetapkan untuk dirinya sendiri, minasifati, yaitu menetapkan sifat-sifat, wa naf'i qiyasihi, dan menolak ya, melarang, mencegah qiyas, mengqiyaskan sifat-sifat tersebut bi khalqihi, dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Fa innahu idza kana a'la bi nafsihi wa bi ghairihi, maka apabila Allah lebih mengetahui tentang dirinya sendiri dan selainnya, yaitu kalangan makhluk, wajaba ayyus batalahu, maka wajib untuk ditetapkan baginya, bagi Allah, minas sifati, yaitu berupa sifat-sifat, ma asbathahu li nafsihi, apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, wa asbatalahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah ditetapkan oleh rasulnya. Karena makhluk yang paling ma'rifah, paling mengenal Allah setelah Allah adalah siapa? Rasulullah. Makhluk yang paling mengenal Allah adalah Rasulullah. Ya, Rasulullah memberikan ya bagaimana nama dan sifat Allah, maka Rasul kemudian tidak ya memberikan penjelasan tafsir lebih rinci, maka itulah maknanya. Kalau kita ya tatabuk, mencari-cari, menggali-gali, ya kemudian kita menemukan makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, wah berarti kita seolah-olah lebih tahu daripada Allah dan Rasulnya. Allah Taala berfirman, baliyadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Ya Allah yang lebih mengetahui tentang dirinya, Allah menyebutkan kedua tangannya. Ya iblis, mamanaka antas juga lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau tidak mau sujud pada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Allah yang mengetahui tentang dirinya. Dan Allah jadi istaula, istilah, menguasai. Allah nyebutin enggak? Enggak. Rasul nyebutin enggak? Enggak. Tahib deh. Sahabat? Enggak. Loh, kok bisa juga kalian lebih tahu? Nah, ini penting ini. Kabar yang benar, kabar yang hak. Yajibu alaina, yang wajib bagi kita. An nusaddiqahu, untuk membenarkannya. Wala nu'aridahu, dan tidak menentangnya. Wa alfadhu ahsanul alfadhi, maka lafat-lafat Allah yang Allah Ta'ala berfirman dengan lafat-lafatnya itu adalah sebaik-baik lafat, sebaik-baik diksi yang Allah gunakan. Wa afsahuha, yang paling fasih, enggak ada lagi tersamarkan. Ucapan mana yang lebih fasih daripada ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa audahuha, wa audahuha, dan yang paling jelas, paling gamblang. Wa qad bayyana ma yaliku bih, maka Allah bayyana, menjelaskan, ma yaliku bihi, apa yang layak baginya, minal asma, berupa nama-nama, wa sifati, dan sifat-sifat, atamma bayanin, dengan penjelasan yang paling sempurna. Fayajibu qabulu dhalika minat taslimu lahu, maka wajib qabul, maka wajib untuk menerima hal tersebut, wa taslim, dan juga wajib untuk ya berserah diri kepadanya dalam hal tersebut. Ya, barakallahu fiik. Nam akal enggak mampu menjangkau. Semisal tangan Allah, ini kan enggak boleh disamakan dengan sifat makhluk. Kata Nabi, innal muqsitina, sesungguhnya orang-orang yang adil di dunia nanti indallah akan berada di sisi Allah. Ya. Ala manabir min nur, mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Ya, min yaminir rahman, di sebelah tangan Allah yang Maha Rahman. Kata Nabi apa? Wakilta yadaihi yaminun, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Ini kan enggak mampu dijangkau oleh kita. Kalau kita kiri kanan, kidal kanan, kedua tangan Allah adalah kanan. Ini kan enggak mampu dijangkau. Ya. Maka ya sudah, serahkan saja. Serahkan pada Allah yang paling mengetahui. Oh, tapi enggak jelas gimana? Masa oh, Allah yang paling mengetahui untuk dirinya sendiri dan untuk kita. Allah ucapannya di Al-Quran yang paling jelas, paling benar, paling fasih, paling gamblang, apalagi. Tapi ada sesuatu yang kurang iman kita, yang kurang akal kita, gak mampu menjangkau, terima saja. Tapi cukup ya, nanti kita lanjut lagi kepada pembahasan. Summa rusuluhu sadiquna musaddaqun bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Baik, cukup sampai sini. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhalu silakan.